Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takdir, Sayyidina Ali menggambarkan, "Wa bahrun amiqun fala talijhu. Wa tariqun mudlimun fala tasluku. Wa sirrullah qad khafiya ala khalqih fala tufsihi." Takdir itu adalah lautan yang sangat dalam. Jangan mencoba-coba untuk kamu menyelami. Gak kira no balik pun, pasti tenggelam. Takdir itu adalah ibarat jalan yang gelap. Jangan kamu pura-pura memasukinya untuk melalui. Gak kira no antuk dalan keluarin nanti. Itu adalah rahasia Allah yang memang ditutup. Ojo dibongkar-bongkar. Gak kira no akan bisa kamu ketahui. Kenapa? Lawang Gusti Allah rahasia no katim bongkar. Muhammad bin Wasi pernah ditanya tentang takdir. Kenapa sih? Kenapa sih? Apa sih takdir? Didiamkan. Panggil sini sini sini sini. Bingung takdir kamu? Iya. Jiranuka min ahli kubur laka fit tafakkuri fihim khairun minal qadar. Ini tonggo-tonggomu ini semuanya sebentar lagi mati semuanya. Yang ada di dunia ini semuanya jadi min ahlil kubur. Wis pikiran niki ae luwe apik daripada mikir takdir. Karena itu enggak ada untungnya kalau mikir takdir. Takdir itu adalah iman yang harus kita percayai. Bukan berarti takdir tadi itu adalah ilmu yang harus kita bahas. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.